Mitra bisnis, pemerintah menggulirkan rencana pungutan pajak kekayaan bagi pemilik bisnis yang mencatatkan perusahaannya di bursa. Pajak atas kekayaan ini akan dipungut setiap tahun kepada para pemegang saham pendiri. Selain itu juga akan ada pajak tambahan 0,1% dari capital gain yang sebelumnya juga tidak ada waktu pemegang saham menjual sahamnya di bursa. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apakah pungutan baru ini merupakan salah satu upaya pemerintah mengumpulkan dana? Ya, saya pikir salah satu mungkin itu ya. Tapi saya melihat itu lebih banyak, ya memang pemerintah sendiri sekarang lagi desperate karena defisit dia punya anggaran pajak. Karena dulu kemarin ini pajak itu nggak tercapai. Dan juga karena defisit daripada dia punya subsidi minyak ini tambah banyak. Akhirnya dicari jalan untuk siapa saja mau dipajak-pajakin, apa saja mau dipajak-pajakin. Saya pikir ini tentu akan mengganggu orang yang mau masuk kepada capital market itu. Jadi, untuk apa masuk capital market kalau you kena pajak macam-macam gitu ya. Yang seharusnya capital market itu karena ada daripada ini, daripada di mana semua itu orang diharapkan supaya ada keterbukaan sehingga masuk dia di dalam capital market. Tapi kalau sekarang you pajak-pajakin, siapa yang mau masuk ke capital market besok? Ya ini menurut saya yang harus ini sama pemerintah ya, harus diperhatikan soal ini. Padahal seharusnya pemerintah memberi insentif agar banyak perusahaan yang mau masuk bursa saham ya Pak? Itu saya setuju, maka itu saya heran kenapa jadi pemikirannya perlahan orang go public itu malah ditambah-tambah pajaknya sehingga orang jadi takut go public kan. Dan di tengah jalan you bisa nambah-nambah pajak aja maunya kita. Ini saya pikir inkonsistensi ini harus dicegah. Dan pemerintah jangan kalapnya ya. Karena dari cari uang itu sekarang semua-semua mau dipajakin juga nggak benar gitu. Sebenarnya masalahnya bukan soal itu kan. Masalahnya kasih subsidi terlalu banyak kepada BBM itu. Ini yang terjadi menurut saya kan. Kekurangan duit daripada budgetnya, nggak tercapai pajaknya dan segala macam itu ya. Jadi saya pikir ya, inilah yang saya katakan tadi ya. Semua mau dipajak-pajakin segala macam cara mau dipajak-pajakin. Mau diperhatikan betul dan dihitung betul untuk jangka pendek dan jangka panjangnya. Ya. Nanti you pajakin hanya dapat sekian, tapi you merusak bisnis berapa banyak orang yang tidak bekerja. Berapa banyak bisnis itu terganggu dan segala macamnya. Ini yang saya tuh sebenarnya melihat pemerintah sendiri tidak pernah mempelajari itu. Dan itu ide-ide sesaat-sesaat itu dibikin. Yang memperlihatkan akhirnya kebodohan kita. Gitu. Sebab kita ini tidak punya kebijakan yang konsisten. Itu. Semua ad hoc ya sebenarnya tidak baik untuk kita semua. Ini menurut saya, itu yang dibilang bahwa ini semua kebijakan-kebijakan orang kalap gitu. Orang perlu duit, tinggal todong aja yang you belum lakukan gitu loh. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.